Digital Radio 2.0 Beyond Radio. Durung lekong rasa jroning dodong, durung mari rasane kangenku. Lagi pedok sakedepan moto, isih durung bisa kanggo tombo. Ojo, ojo, ojo lunga ninggal aku meneh. Yen lunga gawa sisan atiku. Rapisa aku ora bisa ngapusi rasane ati. Bola bali wis tak laleke, malah tansah eling wae. Saumpama mong tak kamu sing tansah tak anti. Ojo, ojo, ojo lunga ninggal aku maneh. Yen lunga gawa sisan ati. Aku ora bisa ngapusi rasane ati. Bola bali wis tak laleke, malah tansah eling wae. Saumpama kowe mong tak kamu sing tansah tak anti. Ojo, ojo, ojo lunga ninggal aku meneh. Yen lunga gawa sisan atiku. Terima kasih.